Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Tayyib, kita semua berkumpul dalam rangka kegiatan lomba muhadarah untuk tulab MTP. Dan sekarang merupakan babak final atau babak terakhir dari lomba muhadarah. Tayyib, karena waktu yang sangat sedikit, langsung saja kita panggilkan. Oh ya, untuk sebelumnya, tiap peserta lomba muhadarah diberi durasi waktu selama 5 menit ya. Jadi tiap peserta muhadarah boleh membawa kertas atau bacaan atau melalui hafalannya ya. Dan setiap peserta nanti akan dinilai oleh para juri. Para jurinya bisa kalian lihat di samping, ada Al-Ustaz Saiful, Al-Ustaz Jabir, dan juga Al-Ustaz Amin Hafidhahumullah ya. Jadi untuk para peserta diharap bersiap-siap. Tayyib, langsung saja kita panggilkan yang pertama, yaitu dari siapa? Dari yang paling tua, Hasan, kelas 6. Dapat dol, Hasan? Perhatian kepada ashabul tahfidz untuk tidak berada di masjid selama kegiatan muhadarah berlangsung. Hei, suaranya. Ayo, adabnya dijaga anak-anak MTP, ayo. Ubed. Hakam, hei, Ubed. Mulai gitu. Adabnya dijaga selama di masjid ya. Mana udah mau mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ أَعَزَّكُمُ اللَّهُ kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Islam, umat yang terbimbing di atas Quran was sunnah. Kita bersyukur bahwa kita terbimbing dengan bimbingan syariat dari Allah pencipta langit dan bumi, yang allamul ghuyub, yang mengetahui segala hal yang gaib maupun yang alaniyah. dan kita bersyukur dengan keislaman kita kaum muslimin. Kita mendapatkan dari Allah Ta'ala kenikmatan, kebahagiaan, dan ketentraman hati yang itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Silahkan, dengan sebesar harta apapun tidak akan bisa membeli ketentraman. Betapa banyak mereka-mereka yang kaya raya tapi hidupnya susah, dendanya sesak, dan mati bunuh diri. Mereka-mereka yang kaya raya tapi hidupnya tidak bahagia. Maka barakallahu fikum, mereka-mereka yang mempunyai iman dalam hatinya, mereka-mereka yang yakin bahwa dia adalah hamba Allah, bahwa dia adalah ciptaan Allah, akan aman tentram. Karena jika ada kebaikan disyukuri, dan jika ada kejelekan disabari. Ajab-ajab amril mu'min, amruhu kullu khair. Sungguh menakjubkan seluruh perbuatan kaum muslimin jika mendapatkan kebaikan, maka disyukuri. Wa khairun lah, bersyukur baik juga bagi dia. Dan sebaliknya, idza asabatu dharra usabar, jika ditimpa kejelekan-kejelekan, maka bersabar. Dan bersabar juga baik untuknya. Wa khairun lah. Maka ikhwan fi din, jazakumullah. Ketika Islam sudah tentram, sudah nyaman, sudah masya Allah, ada yang hasad, ada iri. Siapa itu? Syaitan, iblis, laknatullah alaih. Yang dari pertama penciptaan manusia, Adam, sudah hasad. Iblis berkata, yang dinukilkan di kitab tafsir Ibnu Katsir, iblis berdiri melihat calon manusia pertama yang bernama Adam ini, sebelum ditiupkan ruh, iblis berkata, ini berbeda dengan saya. Kalau dia diciptakan di atasku, akan aku tentang dia. Kalau dia diciptakan di bawahku, akan aku injak dia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam di atasnya. Dan ketika Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya termasuk iblis untuk sujud penghormatan, maka dengan tekadnya iblis berkata, aku lebih baik dari dia. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan keturunannya. Astagfirullah. Bersumpah dengan kemuliaan Allah untuk menentang Allah. Agar Allah, silakan giring semua manusia itu dengan suaramu. Kerahkan semua pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki. Beri mereka janji-janji. Kecuali hambaku yang ikhlas. Artinya iblis gak bisa menggoda mereka. Diberi janji-janji, diberi percaya kepada janji Allah. Maka jangan masukkanlah sifat hasad ini ke hati-hati kalian. Buanglah sejauh-jauhnya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu dia penampilan dari Al-Ustaz Hasan Hafidhi kelas 6 Hafidhullah. Langsung saja kita panggil peserta selanjutnya, yaitu dari kelas 5, yaitu Aufi Hafidhullah. Mana siapa? Kelas 4, Aufi. Dari kelas 4, Aufi. Tafan dulu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara yang semoga dirahmati Allah, sungguhnya lebih dari 1000 tahun yang lalu Rasulullah telah mengabarkan keadaan umatnya di akhir zaman dalam sebuah hadisnya: ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir fihim kal-qabid 'alal jamr. Akan tiba suatu masa pada umat ini, siapa di antara mereka yang bersikap sabar demi agamanya, ia ibarat menggenggam bara api. Hadis ini memang dhaif, hanya saja ditemukan beberapa hadis lain yang bisa menguatkannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai bentuk kesempurnaan risalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali menjelaskan sesuatu dengan contoh nyata yang disaksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, maksud dari risalah dan nubuah dapat dimengerti dengan baik. Salah satu contohnya adalah hadis Anas bin Malik yang telah disebutkan tadi. Beliau memberitahukan tentang kondisi pengikut setia beliau di akhir zaman nanti, yang mesti berkorban demi berdiri kokoh di atas agamanya. Masa yang dipenuhi dengan godaan syahwat dan syubhat, kejahilan yang semakin merata, dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama, dan lemahnya semangat untuk mencari kebaikan yang hakiki. Hal ini disamakan dengan seseorang yang menggenggam bara api dengan telapak tangannya, bahkan lebih dahsyat lagi. Hadis ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau memberitakan tentang sesuatu yang bersifat gaib dan kemudian benar-benar terjadi. Ikhwani fillah barakallahu fikum. Hadis ini bukan hanya sebenar berita saja. Sungguhnya beliau mewariskan sebuah nasihat. Nasihat emas untuk umat-umatnya agar benar-benar mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi kenyataan yang pahit ini. Jangan takut, jangan kaget, jangan bersedih. Melewati hari-hari di dunia dalam keterasingan, demi menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebuah kepastian yang tidak dapat dihindari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba." Islam ini dimulai dalam keadaan terasing. Sungguhnya Islam pasti akan kembali terasing sebagaimana permulaannya. Maka berbahagialah untuk mereka yang terasing. Karena waktu sudah habis, saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, itu dia penampilan dari Al-Ustadz Aufi Hafizahullah Ta'ala, perwakilan dari kelas 4. Selanjutnya kita akan panggilkan yang nama-namanya mirip dengan Aufi, yaitu siapa? Rafi, kelas 5. Tafadol pada Rafi Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمهم الله. Perkenankan ana pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan informasi seputar bahayanya paham komunisme kepada rakyat NKRI. Akhir-akhir ini ada pihak yang berusaha memunculkan kembali paham yang berbahaya ini di bumi. Mereka berupaya dengan memasang poster para tokoh-tokohnya, memasang menggunakan atribut dan lambang Palu Arit. Bahkan ada yang membanggakan dirinya sebagai anak PKI, lantas menulis buku untuk menggambarkan kebanggaannya tersebut. Waliyadzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah telah bersabda, la yaldagul mu'minu min hujrin wahidin marratain. Tidak sempat lesnya seorang mukmin tersengat sampai dua kali pada lubang yang sama. Kita kaum muslimin yang berwarga negara Indonesia sudah merasa jera dan trauma dengan yang namanya gerakan dan paham komunisme. Sejarah, kelam, dan tragedi berdarah yang dimotori oleh gerakan komunis jangan sampai terulang lagi di negeri yang kita cintai ini. Sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, paham komunisme dicetuskan oleh orang-orang ateis dan berpahaman liberal dan tidak percaya dengan adanya Allah. Allah telah berfirman, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa ada asal usul ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Saudara-saudaraku kaum muslimin, semoga kita dirahmati oleh Allah. Kita telah ridho dengan Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai nabi kita. Maka dari itu kita tidak akan rela paham komunisme ada di tengah-tengah kita. Agama Islam memiliki konsep la dararo wa la diraro, artinya menolak mudarat terhadap dirinya dan menolak mudarat terhadap pihak lain. Sebagaimana yang telah disebabkan oleh Rasulullah, sungguh paham komunisme sangatlah bermudarat bagi individu, masyarakat, agama, dan bangsa. Hadirin rahimakumullah, mari kita dukung bangsa kita dalam menolak paham komunisme, agama, dan negara kita menolak terorisme dan komunisme tidak lepas dari praktik terorisme. Agama dan negara kita menolak tindakan anarkisme, tindakan kekejaman, dan komunisme tidak bisa lepas dari praktik anarkisme. Semoga taufik Allah senantiasa tercurahkan kepada kita dan para pemimpin negara ini untuk berjalan di atas yang jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim manfa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa fihi min adh-dhikri min al-ayati wa dhikril hakim. Aku lu ma tasma'un wastaghfirullahi li wa lakum min kulli dam innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, itu dia penampilan dari Al-Ustaz Rafi kelas 5 Fidhaullah Ta'ala. Tayyib, selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita panggil kelas 3. Siapa? Amrul Alfian Fidhaullah. Amrul Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، merupakan sebuah fenomena yang pasti kita manusia hidup di dunia tentu rata-rata mereka mengharapkan kehidupan yang mulia. sehingga berbagai upaya mereka lakukan demi mendapatkan kemuliaan itu. Sebagian orang kita melihat mereka begitu mengebu, mengejar untuk bisa mendapatkan harta yang banyak agar menjadi kaya. Di pihak yang lain, ada yang begitu mengebu, mengejar pangkat atau jabatan. Adapun pula yang mereka sibuk memperindah penampilan fisiknya. Ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Sebenarnya dengan apa sih kemuliaan hakiki yang bisa didapat? Sebagian orang beriman, tentunya kita akan mencari jawaban dari sumber yang tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Dalam ayat ini Allah sebutkan, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan menaikkan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dengan iman dan dengan ilmu, ya ikhwan, seseorang akan Allah angkat derajatnya. Kita lihat Al-Imam Al-Bukhari, walaupun beliau orang Ajam, bukan orang Arab, akan tetapi dengan keilmuannya nama beliau harum hingga sekarang. Adapun pangkat, jabatan, kekayaan, nasab, semua itu akan sirna. Sedangkan ilmu dalam hal ini ilmu din, ya ikhwan, ya baqa. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk terus meningkatkan iman kita dengan beramal ketaatan, dan marilah kita berusaha untuk terus menuntut ilmu din dengan belajar. Kita buang jauh-jauh rasa malas, rasa jenuh. Mari kita tingkatkan semangat kita, semangat ya ikhwan. Kalau ada dari kita yang kemudian berpikir, "Ah, kita ini orang Indonesia, ketika ini paling-paling cuma bisa begitu-gitu saja," maka buang jauh-jauh perasaan minder seperti itu. Dengan tekad baja, tekad yang kuat, mari kita berusaha ikhlas. Kita terus semangat, manjadda wa jadda. Barang siapa yang semangat akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kita berharap kepada Allah, Allah mudahkan kita untuk terus belajar ilmu din hingga kita besar, hingga bisa mencapai kadar keilmuan yang tinggi, dan kita mohon kepada Allah untuk Allah mudahkan mengamalkannya. Kiranya cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ana pribadi dan antum semua. Amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala ahli wa sahbi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir jangan ditiru ya. Tapi itu dia penampilan dari Al-Ustaz Amru Alfian Afidullah Ta'ala. Untuk selanjutnya, langsung saja kita panggilkan perwakilan dari kelas 2, yaitu Ahmad Atta Afidullah. Padahal Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi imtana ala ibadi banjala fi kulli zamani fatrati minar rusul baqaya min ahli al-ilm yad'una man dalla ila al-huda wa yasbiruna minhum ala al-adha yuhyuna bikitabillahi al-mauta ويبصرون بنور الله أهل الأمة فكم من قتيل لإبليس قد أهياه وكم من ضل تائد قد هداه بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد فما أحسن أثرهم على الناس فبقها أثر الناس عليهم. ينفون بكتاب الله تحريف الغالين وانتهال المبتلين وتأويل الجاهلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعاذني وإياكم منها. الحمد لله، puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Dialah zat yang telah memberi nikmat kepada kita. Di antara nikmat terbesar adalah Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu, ilmu agama, Alkitab dan As-Sunnah. Dan ketahuilah bahwa menuntut ilmu syar'i wajib hukumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Allah menyempurnakan kenikmatan ini kepada kita dengan adanya para pengajar yang siap mengajari kita, membimbing kita, menasihati kita, dan menyayangi kita. Sadarilah, wahai saudaraku, bahwa kenikmatan ini tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Kenikmatan ini hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Allahumma ja'alna minhum. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk bersyukur dan memanfaatkan kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya, serius dan bersungguh-sungguh. Sebagai penutup, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada asatidah yang telah mengajarkan ilmu kepada kami, dan kami mohon maaf atas kesalahan kita, kenakalan kita. Semoga Allah menjadikan kami termasuk orang-orang yang soleh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia penampilan dari Ahmad atau Afidullah Ta'ala, perwakilan dari kelas 2. Baik, untuk selanjutnya yaitu peserta terakhir, kita panggilkan perwakilan dari kelas 1, yaitu Nafi Zubair Afidullah Ta'ala. Nafi, tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asatidah dan teman-temanku, asatidah teman-temanku dan semua yang hadir di masjid ini, rahimakumullah, alhamdulillah, puja dan puji milik Allah Ta'ala sehingga kita masih bisa mendapati bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dari pada kesempatan kali ini, ana ingin membacakan sebuah ayat dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma qatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini mungkin sering kita dengar atau bahkan sudah ada yang menghafalnya. Teman-teman, ibukum fillah, ayat tersebut adalah ayat yang sangat agung. Karena ayat ini adalah ayat yang sangat agung dan mulia karena menjelaskan tentang diciptakannya kita dalam kehidupan ini. Dan tidaklah manusia kita diciptakan untuk sekedar makan dan minum, bekerja, tidur, bermain-main, atau bersenang-senang. Ingatlah teman-teman, kita diciptakan untuk tujuan yang mulia, yaitu beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika kita mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, segeralah kita berangkat ke masjid. Jangan bermain-main. Rajinlah teman-teman. Beribadah dan menuntut ilmu. Dan jangan sibuk dengan hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Ayo kita amalkan ilmu yang sudah kita dapat, karena untuk itulah kita semua diciptakan. Semoga aku menjadikan dengan terus kita semua bersemangat. Allah jadikan hamba-hamba kita yang muwahhid dan masukkan kita ke dalam al-jannahnya. Amin. Kalau ada salah itu dari anak-anak syaitan, kalau ada benarnya itu dari Allah Ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia penampilan dari Nafi Zubair Fidaullah Ta'ala, perwakilan dari kelas 1. Baik, langsung saja kita akan mengumumkan pemenangnya yang sudah diputuskan bersama oleh para juri di belakang tadi. Baik, untuk para pemenangnya, karena orang-orang yang berbeda kelas, jadi dibagi dua bagian, yaitu pemenang dari kelas 1 sampai kelas 3, kemudian pemenang dari kelas 4 sampai kelas 6. Tapi untuk pemenang dari kelas 4 sampai kelas 6, juara 3, yaitu Rafi. Ya. Untuk juara 2, yaitu Hasan. Dan untuk juara satunya yaitu Aufi. Itu dia pada pemenangnya dari kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian dari kelas 1 sampai kelas 3, juara tiganya siapa? Juara tiganya yaitu Ato. Ya. Kemudian juara keduanya Nafi. Ya. Kemudian juara satunya yaitu Amru Alfian. Ya. Baik, itu dia penampilan dari teman-teman kita yang sudah melakukan muhadharah pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.